this is not goodbye. I swear that I'm gonna change. No, baby, please don't cry. It doesn't have to end this way. 'Cause when I think of all the nights I'll be alone, I get terrified. Please don't say goodbye. 'Cause boy, if you leave me now, if you give it up and just walk right out, you will take the biggest part of me and all the things that I believe. Baby, if you leave me now, there's no room for the traveling. Oh, when I think about all of the nights you're gone, I get terrified. Please don't say goodbye. 'Cause boy, if you leave me now, if you give it up and just walk, kesempatan buat dapetin hadiah dari 3 Second sebesar 1.500.000 dan produk-produknya 3 Second juga pastinya. Caranya gampang banget, follow Instagramnya @its3second dan @its3secondgirls, kepoin di postingan video yang ini. Jadi pas udah follow nih, kalian lihat tuh di situ 3 Second bakalan upload video ini dan nanti rules-nya itu ada di captionnya. Jadi kalian lihat aja dan langsung ikutan kuisnya. Udah itu aja sih yang mau aku kasih tau ke kalian. Jangan lupa yang udah nonton video ini di like, di komen, di subscribe, dan di share. Thank you udah luangin waktunya buat nonton video aku. Semoga kedepannya bakalan bisa ngasih sesuatu yang lebih baik lagi. Jangan lupa follow Instagramnya 3 Second @its3second dan @its3secondgirls. Dan jangan lupa follow Instagram aku @hanindhiaats. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau yang mau request silakan komen di comment section. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.